Al-Mu'rabat. Ini kesimpulan saja dari apa yang telah lewat. Qala faslun. Beliau berkata fasl. Al-Mu'rabat qisman. Mu'rabat itu ada dua. Iya. Maksudnya kata yang di-irob itu. Kan mu'rab kemarin katanya. Kata yang di-irob itu ada dua. Maksudnya dilihat dari tandanya. Kata ya mu'rab itu ada dua. Maksud di sini ada dua. Maksudnya apa? Dilihat dari apa? Tanda i'robnya. Iya. Pertama, qismun yu'rabu bil harakat. Ada satu bagian di-irob dengan harokat. Qismun yu'rabu bil huruf. Dan pembagian kedua ada yang di-irob dengan huruf. Dua saja. Semua kata yang di-irob, apakah isim atau fi'il mudhari, itu tidak keluar alamatnya apakah harokat atau apa? Huruf. Itu saja dua. Akul, aku katakan, kata beliau. Mudah saja ini. Karena sebagai kesimpulan saja. Laman tahal musonifu min dikri alamati aksamil irobi. Tatkala penulis selesai min dari dikri menyebutkan alamat tanda aksam al-irob, tanda-tanda pembagian irob yang telah lewat, ala sabil tafsil secara rinci, ala sabil kalau diartikan kan, kalau arti dasarnya kan ala sabil di atas jalan, cuman kita biasa terjemahkan apa? Secara rinci, itu terjemahan perkataanunya langsung umumnya. Ala sabili secara tafsil rinci. Iya. Sama nanti kalau antum dapat kata ala wajhi, itu sama juga diterjemahkan apa? Secara. Paham ya? Iya. Ala sabili tafsil secara tafsil rinci. Apa daya takalam ala hafi hadzal fasli, maka belum memulai berbicara atasnya pada fasal ini. Ala sabili ijmali, secara ijmal, secara global. Kalau kemarin secara apa? Rinci. Ropa ada ada empat tempat. Nasab ada lima tempat. Jer ada dua tempat. Paham gak? Ya, jazm ada dua tempat. Kan begitu? Iya. Dirinci lagi. Ropa tempat pertama alamatnya doma. Doma tempatnya ini. Itu namanya secara rinci. Sekarang beliau akan menyampaikan kepada antum secara ijmal. Lawan dari tafsil, secara global, secara umum, apa yang telah berlalu. Tamrinan lil mubtadi'i. Tamrinan sebagai latihan. Sebagai latihan lil mubtadi'i terhadap pemula. Pemula itu lebih banyak disebutkan lebih bagus. Paham? Itu pemula. Disebutkan rinci, sering, itu lebih bagus. Daripada disebutkan tidak rinci dan tidak sering. Iya. Ala adatil mutaqaddimin. Ini boleh lakukan di atas. Ada kebiasaan. Di atas ada atau adat. Kita bilang adat. Istiadat. Bangga ini. Sudah bahasa Arab itu. Adat. Iya. Ala adati di atas kebiasaan al-mutaqaddimin orang-orang terdahulu rahimahumullah ta'ala. Kebiasaan orang terdahulu setelah sebutkan rincian maka mereka menyebutkan apanya? Kesimpulannya, ringkasannya. Ya. Yeah. Wal mu'rabat allati taqaddama dzikruha. Isim-isim yang di-irob yang telah lewat penyebutannya, bisa juga fiil-fiil yang di-irob, ya, misalnya kata-kata yang di-irob yang telah lewat penyebutannya, ala sabili tafsil secara rinci samaniyah. Ada delapan, ya, al-ismul mufrad satu, jam'ut taksir dua, jam'ul muannats salim tiga, al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai' 4, al-musanna 5, jam'ul mudzakkar salim 6, wal asma'ul khamsa 7, wal af'alul khamsa 8. Semua 8 kan? Kenapa kurang? Karena isim maksur, isim mangkus, kan tak disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena sudah masuk dalam isim mufrad, tinggal dibilang isim mufrad ada yang di irob dohir dan ada yang di irob takdir. Paham itu tidak masuk? Kan jadi sedikit. Wahadilan wa asamaniyah. Ini 8 jenis tangkosimu ila kismain. Terbagi menjadi 2. Ingat saya sudah bilang tadi. Terbagi menjadi 2 dari sisi apa ini? Dari sisi apa ini? Tanda i'rabnya. Iya. Ahaduhuma salah satunya ma yurabbu bil harakati salas. Ada yang di'rab dengan 3 harokat. Dengan harokat yang 3, bukan 3 harokat. Ada yang di'rab dengan harokat yang 3. Karena harokat ada berapa? 3. Wahiyat dhammat allati hiya, yang di adalah ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu. Jadi ada yang di'rab dengan harokat yang 3, yaitu dhamma, fathah, kasrah. Wa yulhaqu biha as-sukun, diikutkan dengannya sukun, karena sukun bukan harokat tapi diikutkan dengan apa? Harokat. Paham gak ini? Sukun bukan harokat. Harokat itu sesuatu yang bisa bergerak, ya kan? Bisa dhamma, bisa fathah, bisa kasrah. Kalau sukun diam dia. Paham gak ini? Ya kan? Sukun namanya diam. Jadi dia bukan harokat, tapi diikutkan kepada harokat supaya sempurna pembagiannya. Jadinya 4. Kan kata itu cuma bisa di atas 4 keadaan. Dhamma, fathah, kasrah sama sukun. Ini sukun tidak masuk dari harokat, cuma dia masuk sebagai kesempurnaan dari apa? Harokat. Ada beberapa perkara yang seperti itu pembicaraannya. Ya, seperti kalau kita berbicara hukum syar'i, namanya hukum syar'i itu kan harus ada wajib, sunnah, haram, makruh, 4 saja. Bang, ada sesuatu itu wajib, ada sesuatu itu sunnah, ada sesuatu itu haram atau apa? Makruh. Tapi mereka ikutkan mubah. Ini bukan hukum. Bang, kan? Tapi diikutkan pada apa? Hukum untuk menyempurnakan supaya semuanya jadinya berapa? Sesuatu yang ada itu cuma itu. Iya, sesuatu itu cuma itu. Iya enggak? Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, terus ada apa? Mubah. Sama dengan harokat. Iya kan? Harokat yang 3. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, kan begitu? Untuk menyempurnakan keadaan kata, itu tambah lagi apa? Sukun, supaya sempurna. Paham ini? Iya, ini diikutkan dia, diikutkan. Wa hadzal qismu huwal aslu. Jenis ini asal, ya kan? Dhamma kan selalu alamat asal, fathah alamat asal, kasrah alamat asal, sukun alamat apa? Asal, masing-masing di tempatnya. Dhamma asalnya rofa, fathah asalnya nasab, kasrah asalnya apa? Jar. Paham gak? Sukun asalnya apa? Jazm. Paham gak? Semuanya alamat asal. Walihada qaddamah, oleh karena itu belum mendahulukannya alamat dengan harokat. Wasanian kedua mayu urabu bil hurufil arba'ah. Yang kedua ada yang diirab dengan huruf. Huruf apa? Huruf al arba'ah. Juga sama. Harokat itu ada. Yang diirab dengan harokat 4. Diirab juga dengan huruf. Ada 4 huruf yang menjadi tanda irab. Yang lain tidak bisa. Ingat baik-baik, cuma ada 4 huruf yang menjadi tanda untuk sebuah i'rab, yang lainnya tidak bisa menjadi tanda. Wahyal waw, yaitu waw menjadi tanda untuk i'rab. Tapi ingat, dia waw ini menjadi tanda untuk i'rab hanya pada asma'ul khomsa dan jama' mudzakkar salim. Artinya kalau antum dapat pada selain itu, tidak bisa. Dia bukan tanda i'rab. Paham ini? Dipahami ini? Hanya pada 2 saja kan yang beralamatkan waw. Kemudian wal alif. Alif menjadi tanda untuk irob di siapa? Di siapa? Hanya pada isim musana dan asmaul khomsa. Isim musana ketika di roba, asmaul khomsa ketika di nasab. Paham? Artinya kalau ada alif di selain 2 ini, bukan alamat irob. Paham antum? Misalnya antum dapat alif nih, tanda fi'il mudhari yaktubani. Apa alamat irobnya bisa alif? Enggak bisa, karena bukan di situ tempatnya. Itulah fungsinya kemarin diuraikan apanya? Tempatnya, supaya antum tahu. Ketika antum dapat yang lain, oh bukan, ini alif bukan tandanya. Jelas ini? Itu fungsinya. Wal ya, ya menjadi tanda untuk irob di mana? Iya, menjadi tanda untuk irob di mana? Jam mudzakkar salim, asmaul ghumza, isim musanna. Cuma tiga tempat. Selain tiga itu tidak ada yang beralamatkan apa? Iya. Tak? Tidak ada. Wan nun. Nun menjadi tanda untuk irob di mana? Hanya pada fi'il mudhari. Yang mana? Yang bagaimana? Af'al al-khamsah. Paham kan? Selain itu tidak bisa nun. Tidak ada nun. Ketika jam mudzakkar salim ada nunnya kan? Tapi bukan tanda irob. Nah, jam isim musanna ada nun. Bukan tanda irob. Dan dia hanya terjadi pada asma'ul khomsah. Af'alul khomsah. Paham ini? Wa yulhaku biha al-haku. Diikutkan juga dengan alamat huruf ini. Waw, alif, ya, nun. Ya, ada empat kan? Diikutkan pula dengannya siapa? Penghilangan. Karena penghilangan juga itu adalah penghilangan huruf. Kalau penghilangan harokat kan sudah sukun. Ini penghilangan yang diikutkan di sini adalah penghilangan apa? Huruf. Ada berapa huruf yang dihilangkan dalam irob? Ada berapa huruf yang dihilangkan dalam irob? Hah? Empat. Apa itu? Alif, waw, ya. Berarti empat itu dulu. Kan tadinya alamat huruf kan? Empat ya? Ada waw, ada alif, ada ya, ada nun. Huruf yang dihilangkan ketika irob dihilangkan. Hilangkan siapa? Alif, waw, ya, nun. Sama kan? Paham? Berarti tidak keluar dari empat huruf. Apakah adanya atau tidak adanya? Paham gak? Paham gak ini? Alhamdulillah. Paham, aman. Mubar? Paham, Mubar? Lanjut. Qala, 10 halaman tak? Qala, al-murabatu bil-harokat. Yang dirob dengan harokat. Mulai dirinci, dipilah-pilah yang kita bilang tadi. Qala, falladhi yurabu bil-harokati arba'atu asya. Masya Allah. Beliau berkata, yang diirob dengan harokat itu ada empat. Yang diirob dengan harokat itu ada berapa? Empat. Harokat yang menjadi tanda irob tadi empat juga kan? Dengan sukun. Ya, yang diirob dengan harokat juga ada empat. Alif mufrad satu. Harokat kan? Dhamma fathah kasrah. Wajamu taksir harokat? Harokat. Dhamma fathah kasrah. Wajamu muannats salim harokat? Dhamma fathah kasrah. Dhamma kasrah. Ya enggak? Wal fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Dia dhamma fathah. Dhamma fathah kas. Oh, dhamma fathah sukun. Paham enggak? Dah, empat itu semua intinya dia di-irob dengan apa? Harokat. Beliau akan rinci di bawah masya Allah. Aku katakan. Al-qismul ladhi yu'rabu bil harokati salati wa sukuni arba'atu asya. Saya katakan jenis yang diirob dengan harokat yang tiga dan sukun ada empat jenis, empat perkara. Al-awal yang pertama al-ismu mufrad. Diulang-ulang saja lagi ini. Yang pertama adalah ismu mufrad. Nah, nasoha zaidun amron bis sidiqi. Mana dia? Zaidun amron as-sidiqi. Langsung tiga. Karena zaidun marfu, amron mansub, sidiqi majrur. Majrur. Iya enggak? Kan harokat yang tiga kan? Langsung, tiga harokat. Fa nasoha fi'il madi. Nasoha adalah fi'il madi. Zaidun fa'il. Fa'il enggak? Fa'il. Mafhum alamatu rabbih dhamma dhahir ala akhiri. Di ropa tanda ropanya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Wa amrun maf'ulun bih. Amrun adalah sebagai maf'ulun bih mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhiri. tanda nasabnya adalah fathah nampak pada akhirnya. Wal ba harfu jar. Ba kan huruf jar tak? Bisriki. Banyak ba huruf jar. Wasirik isim majrur bil ba. Sementara asirik isim yang dijar dengan apa? Ba. Wa alamatu jarrihi al kasratu dhahir ala akhiri. Tanda jarnya adalah kasrah nampak pada akhirnya. Wa kullun minna setiap dari Zaid wa Amr wa Sadiq isim mufrad. Semuanya ini isim mufrad. Ini kan cuma ada yang di ropa, ada yang di nasab, ada yang di jar. Selesai kesimpulannya. Asalnya yang kedua jamu taksir. Yang kedua adalah jamu taksir. Nah, contoh wajjahal ulama'un nasaihalit tullabi. Syaitu kita mana? Al ulama'u an-nasaiha litullabi. Semua nasaihnya ropa, nasab dan jar. Fa wajjaha fil madhi wal ulama fa'il marfu'un di ropa wa alamatu raf'ihi, dan tanda ropanya dhammatu dhahir ala akhiri. Mudah kan? Tanda ropanya dhamma nampak di akhirnya. Wa nasaiha maf'ulun bi, konsentrasi tidak perlu diterjemah lagi. Wa nasaiha karena pas seperti di atas. Wa nasaiha maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirihi wal lam dan lam. Tahu lam tak? Litulab. Ada lam tadi? Harfu jar. Selesai. Huruf jar. Watulabi. Salah harokat situ ya. Tulaba. Watulabi. Kata atulabi. Salah harokat. Lihat talu. Ismun majrur. Tulabi adalah isim yang di jar. Bilam dengan lam tadli. Iya. Wa alamatu jarihi al-kasratu dhahir ala akhiri. Tanda jarinya kasrah nampak di akhirnya. Wa kullun min dan setiap dari al-ulama'u wa nasaiha wa tulabbi jafu taksirin. Setiap dari kata al-ulama'u wa nasaiha wa tulabbi semuanya adalah jamak taksir. Jelas kan? Irob dengan harokan. Asali jamul mu'anasi salimu. Yang ketiga adalah jama' mu'anas salim. Nah, raggobatil ummahatul banati fis sadaqati. Mana dia? Semua tiga kan? Iya, cuma ummahatul marfu, banati mansub, as sadaqati majrur. Faraggoba fi'il madin. Raggoba adalah fi'il madin. Wata'u alamatu ta'nif. Tak? Rogobat. Ada tanya? Tak alamat ta'nif. Bukan fa'il. Itu hanya tak ta'nif sakit. Sakit. Walumahatu fa'il. Marfu'un wa alamatu raf'iha dhammatu dhahir ala akhiri. Gampang itu? Ditahu artinya itu? Hah? Wal banati maf'ulun bi. Banati adalah maf'ulun bi. Mansubun dinasab. Wa alamatu nasbihi al-kasratu niabatan al-fathah. Tanda nasabnya kasrah sebagai pengganti dari fathah. Wa fi dan fi apa? Harfu jari. Dia termasuk huruf jar. Was-sadaqati majrur bi fi. Dijar dengan fi. Kan majrur artinya dijar. Sebagaimana mansub dinasab. Marfu dirofa. Paham terjemahannya? Dijar dengan fi. Wa alamatu jarhi al-kasratu dhahir ala akhirih. Wa kullun min dan setiap dari al-umahati wal-banati was-sadaqati jam'u mu'anathin salimun. Semua itu adalah jama' mu'anas salim. Arabi yang keempat yang diirab dengan harokat. Al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Sesuatu sudah antum tahu. Nah contoh yakumu min qaulika dari ucapan antum yakumu zaidun walan yakuma zaid walan yakuma walan walam yakum. Ini kata yakumu zaidun lan yakuma lan yakum. Paham? Tidak bisa disatukan contohnya kan tidak mungkin ada satu langsung di nasab rofa nasab jazm. Paham enggak? Fa yakumu fi'il mudhari'in marfu. Yakumu adalah fi'il mudhari'in dirofa. Kenapa? Litajarrudihi. karena kosongnya dia anin nasi biwal jazimi dari penasab dan penjazim. Karena fi'il mudhari kalau kosong dari penasab dan penjazim maka pasti gemar marfu. Wa alamatu rafiha dhammatu dhahir ala akhirih. Tanda rafanya dhamma yang nampak di akhirnya. Wa zaidun fa'il. Adapun zaidunnya adalah itu fa'il. Walan dan lan harfu nafin wa nasbi. Lan itu huruf yang bertugas untuk menafikan karena artinya tidak. Wa nasbin dan dia bertugas untuk menasabil mudhari. Nafin itu maknanya, nasbin itu tugasnya. Lan huruf yang bermakna nafi tidak, wa nasbin dan tugasnya menasab. Iya, wa yakuma yakuma fi'il mudhari in mansub. Bilan. Yakuma adalah fi'il mudhari mansub dengan lan. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahir ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang nampak di akhirnya. Wa lam. Lam, lam. Setelahnya. Harfu nafin wa jazmin. Makna dan tugasnya. Lam huruf nafin bermakna penafian. Tidak juga. Wa jazmin. Tapi tugasnya apa? Menjazm. Kalau tadi menasab. Wa yakum dan yakum. Fi'il mudhari'in majazum. Dibilang. Fi'il mudhari dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirih. Tanda jazmnya adalah sukun nampak di akhirnya. Wa kullu min dan setiap dari yakumu wa yakuma wa yakum fi'il mudhari. Mudah tak? Mudah enggak? Alhamdulillah. Selesai. Tinggal sekarang ini semua yang telah lewat itu dirofa dengan apa? Isim mufrad. Tak? Dinasab dengan apa? Dijer dengan apa, dijazm dengan apa, paham maksudnya? Yang di rob dengan harokat tadi, kan ini kesimpulan, hanya diulang yang telah lewat. Kata belum judulnya dulu dikasih oleh Ahmad Sabit Al Asufi Robi Mayurobu bil harokat wa makhoroja anhu, ini judulnya. Asal dalam irob yang di rob dengan harokat dan apa yang keluar darinya. Asal yang di irob dengan harokat dan apa yang keluar darinya. Karena ada dari empat tadi itu isim mufrad, jama' taksir, jama' nasal, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syai. Ada di irob dengan alamat asal dan ada yang keluar dari asal. Paham enggak? Paham enggak ini? Iya. Kata belum. Qala, beliau berkata, kulluha seluruhnya kembali ke mana? Kulluha seluruhnya kembali ke mana? Ke yang dia sebutkan di mata tadi, karena matanya ini kan bersambung, dipisahkan oleh Ahmad Sabit saja. Paham gak ini? Matanya itu bersambung dengan kulluha, maksudnya ini kan gini matanya. Falladhi yurabu bil harakati arba'atu asya. Al-ismu mufradu wa jam'u taksiri wa jam'u mu'annatsi wa fi'il mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai. Kulluha turfa'u bidhamma. Paham sambungannya? Semuanya nya kembali ke mana? Nya kembali ke mana? Isim mufrad, jamu taksir, jamu mana salim, fi'il mudhari lam yattasil bi akhiri syai. Kembali ke empat itu maksudnya. Harus dipahami itu? Paham ini? Paham Ahmad? Kembali ke mana Ahmad? Hah? Saja? Hah? Kembali ke mana? Saja. Berarti tidak bisa keluar. Orang isi mufrad cuma satu. Masa seluruhnya padahal cuma satu. Begini Ahmad, tahu saya bilang begini. Ja'a Ahmad kulluhu. Bisa enggak seperti itu? Telah datang Ahmad seluruhnya. Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Kecuali antum bisa terpisah. Hidungnya duluan, matanya lagi nanti. Paham? Orang itu harus bilang begini. Ja'at tulabu kulluhum. Itu baru bisa. Karena tulab banyak. Kalau pakai kullu pasti banyak sebelumnya. Bukan satu. Paham, Ahmad? Jadi, kulluha semuanya. Kembali ke mana, Ahmad? Hmm. semua sebelumnya tadi. Isi mufrad, jamak taksir, jamak manasalim, fi'il mudari alladzi lam yattasil bi isim. Padahal saya sudah sebut tadi. Hah? Saya sudah sebut tadi itu ya? Kembali ke situ. Tapi Ahmad masih sebut kembali ke mufrad, kan dia tadi lagi digontak. Ahmad, antum di sini nih. Minum dulu teh ini, teh panas. Ah. Paham nih? Lagi di mana tadi? Mau duduk di belakang, duduk depan. Sama dia enggak tahu di mana. Paham, Mak? Sadar-sadar kok, Mak. Alhamdulillah. Kulluha semua tadi itu yang dirob dengan harokat, yaitu ada empat tadi. Turfa'u bidhamma. Iya enggak? Isim mufrad dirob dengan apa? Dhamma kan? Isim jamak taksir? Jamak anasalim? Fil mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai? Pastop, seluruh itu dirob dengan dhamma. Betul enggak? Betul ini? Betul. Watun sabun bil fathah. Semuanya dinasab dengan fathah. Betul itu? Hah? Enggak betul. Semuanya dengan fathah kecuali jamak manasalim dengan kasrah. Ada kecualinya sebentar, tapi kan kita bagus kalau kita ingat dulu. Iya enggak? Iya toh? Jelas sudah. Wa tuqfatu bil kasro, semuanya dijer dengan kasro, semuanya? Ya. Semuanya? Ya. Tidak, kecuali siapa? Hah? Fi'il mudhari. Ya Allah bilang ya yattasil bi akhiri syai, karena dia memang tidak dijer. Keluar juga siapa? Isim mufrad yang tidak bertanwin, jamak taksir yang tidak bertanwin. Dah keluar tiga. Iya, keluar berapa itu? Tiga. Betul enggak itu? Alhamdulillah. Watu jazamu bisukun. Semuanya dijazam dengan sukun. Betul itu? Enggak, betul. Paham enggak? Kenapa yang dijazam dengan sukun itu hanya siapa? Ilmu dari itu pun sahih. Akhir. Paham enggak? Tapi kan ini bahasa umum. Kita sendiri yang keluarkan. Alhamdulillah. Makanya kata beliau, wa kharaja an dalik. Di belakang baru dia keluarkan. Keluar dari hal itu, seharusnya kan yang paling tepatnya itu dinasab dengan fathah kecuali ini. Satu-satu. Tapi sekarang dikeluarkan jauh. Ini nanti membuat bingung sedikit kalau pemula. Paham? Wa kharaja an dalika salasat asya. Keluar dari hal itu tiga perkara. Apa itu? Jamul manasalim. Yunsabu bil kasro. Betul kan? Keluar jamak satu, jamak mana salim. Dia itu kalau dinasab dengan kasro, bukan fathah. Iya. Wal ismul ladzi la yansarif. Keluar juga ismul ladzi la yansarif. Kenapa? Yufadu bil fathah. Karena dia dengan apa? Fathah, bukan dengan kasro. Iya enggak? Wal fil mudhari al mutal akhir. Keluar juga fil mudhari al mutal akhir. Kenapa? Yujzamu bi hati akhirih. Karena dia dijazam dengan penghilangan akhir. Kalian lihat kan? Kalau diropa dengan apa kalau mutal akhir? Dhamma. Kalau dinasab? Fathah. Kalau dijazam? Berarti keluar kan? Seharusnya dia itu dijazam dengan sukun. Sebagaimana suhi akhir kan? Kan sama semua. Ropa, dhamma, nasab, fathah. Jazam, sukun. Kan gitu? Seharusnya dia juga seperti itu. Tapi dia keluar. Ternyata dia dengan penghilangan huruf akhirnya. Jelas? Alhamdulillah. Aku katakan. Al-aslu fi anwa'il arba'atil mutaqaddimah. Asal pada jenis yang empat yang telah lewat. Antur fa'akullah bidhommah. Dirofa seluruhnya dengan dhommah. Nah, yadribu zaidun warrijal wal muslimatu. Mana dia syahidnya? Mana syahidnya? Semuanya. Ya, yadribu fil mudhari zaidun ismu fra' arrijalu. Jamak taksir. Al muslimatu jamanas salim semuanya, masya Allah. Ya, fakulun min, maka setiap dari yadribu wa zaidun wa rijal wal muslimatu marfuun wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahir ala akhirih. Paham? Konsentrasi amat. Wa antun sibakul wa antun sobakul luha bil fathah. dinasab seluruhnya dengan fathah. Ma ada, ini baru muncul di permukaan. Ma ada jam'a atau jam'i? Ma ada jam'a atau jam'i? Sudah lewat di pembahasan musatna bahwa setelah kata khola, ada dan hasa boleh dibaca berapa? Dua. Boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasro. Kecuali ada maknya. Nah, kalau ada maknya, wajib di fathah. Sudah paham nggak itu? Ini baru muncul, ini baru nongol. Iya, sudah berapa halaman? Paham ini? Makanya dibaca ma ada jam a wajib. Tidak boleh jam i. Padahal asalnya seandainya tidak ada ma, boleh untuk baca ada jam a, ada jam i, boleh. Tapi kalau ada maknya, wajib dibaca. Wajib baca apa? Fathah. Ma ada jam al mu'annasi salima. Seluruhnya dinasab dengan fathah. Kecuali, kan ma ada artinya kecuali. Ya, kecuali jama mu'annas salim. Fa'innahu yusabu bil kasro. Karena dia dinasab dengan apa? Kasro. Nah, contoh ya, lan adriba zaidan war rijala wal muslimati. Sahihnya juga semuanya. Fakul min adriba wa zaidan war rijala mansub alamatun nasbil fathah tu dhahir ala akhiri. Setiap dari adriba zaidan ar rijala dinasab, tanda nasabnya fathah nampak di akhirnya. Wal muslimati, ini yang beda sendiri dong, yang keluar. Mansubun wa alamatun nasbih al-kasratu dinasob, tanda nasobnya adalah kasro niabatan al-fathah sebagai pengganti dari apa? Fathah li'annahu jam'u mu'annatin salimun, karena dia adalah jama mu'anas, kan dia adalah jama mu'anas salim. Wa antufadha kulluha bil-kasro, dan dikhofat seluruhnya dengan kasro. Ma'ada al-is mani is, kalau tidak ada manya boleh ma'adal ismi, ma'adal isma, tapi karena ada manya ma'adal isma. Hati-hati, perhatian baik-baik. Ini namanya kita perhatikan apa yang telah lalu. Jadi semuanya dikhobah dengan kasro. Ma'ada, apa artinya ma'ada tadi? Kecuali al ismul ladzi lansari, kecuali isim yang tidak bertanwin. Fa innahu yukhfadu bil fathah, sesungguhnya dia dikhofa dengan fathah. Paham? Kecuali pertama wa ma ada, dan kecuali juga ma ada apa itu? Ma adalti la. Dia tutup mata, orang bisa baca, ya enggak? Ma adalti la, kalau ada orang baca di depan antum ma adalti ili, benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Salah. Iya kan? Sudah jelas ada maknya. Ma adal fi'il mudhari selain kecuali fi'il mudhari juga. Fa innahu la yadkhulu khofa. Iya kan? Sesungguhnya dia tidak masuk padanya apa? Khofa. Iya enggak? Tidak masuk jar padanya. Nah, contoh marotu bi Zaidin war rijali wal muslimati wa ahmada. Mana syahidnya? Zaid, rijal, muslimat, ahmada. Iya enggak? Nah, isim mufrad, jamak taksir, jamak mana salim, dan isim yang tidak bertanwin. Fakulun min, maka setiap dari Zaid war rijal wal muslimat mafud. Dijar. Wa alamatu khabdihi al-kasratu dhahir ala akhiri, tanda khabdanya kasro nampak di akhirnya. Wa ahmada, sementara ahmad mahfud, dijer aido juga. Wa alamatu khabdihi, dan tanda jernya al-fathatu fathah niabatan al-kasro sebagai pengganti dari siapa? Kasro. Li'annahu ismun lahir sodir, karena dia isim yang tidak ber. Wa ammal mudari'u, adapun fi'il mudari'u juzamu bisukun, dia dijazam dengan sukun. Kapan? Malam yakun mu'talal akhir, selama dia bukan mu'tal akhir. Paham ini? Selama dia bukan mu'tal akhir. Nah, contoh lam yadrib zaidun, mana syahid kita? Mana saya kira? Yadrib. Fayadrib fi'il mudhari'in majzumun bilam. Maka yadrib adalah fi'il mudhari'in dijazm dengan lam. Wa alamatul jazmiha sukunud dhahir ala akhiri. Tanda jazmnya sukun nampak di akhirnya. Fa'inkana mu'talal akhir. Kalau dia mu'tal akhir, maka apa yang terjadi? Terjadi juzima bihadfi harfil illah. Maka dia dijazm dengan penghilangan huruf illah. Ala khilafil asli, menyelisihi asalnya, berbeda dengan asalnya. Kan asalnya sukun, asalnya sukun, dia berbeda. Nah, lam yas'a zaidun. Mana syahid kita? Yas'a. Apa hilang itu? Apa yang hilang itu? Alif. Dari mana ditahu? Fathah. Fayas'a fi'il mudhari majzumun bilam. Maka yas'a fi'il mudhari dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illah. Wahiyal alif. Dan dia adalah alif yang dihilangkan. Niabatan ni sukun sebagai pengganti dari sukun. Wal fathatul lati qablaha dalilun alaiha. Dan fathah sebelumnya itu adalah dalil atasnya. Jelas saudara? Jelas ini insyaallah. Alhamdulillah jelas. Jelas ini? Alhamdulillah. Al-murabatu bil huruf. Kita sikat ini sampai habis. Tok masih ada 10-11 menit. Bisa. Bisa tak? Bisa. Kita selesaikan hari ini. Apain lama-lama. Al-murabat bil huruf. Yang diirab dengan huruf. Maksudnya tandanya adalah apa? Huruf. Tandanya huruf. Qala berkata. Waladhi. Gak usah dibuka-buka dulu saudara. Perhatikan baik-baik. Waladhi yu'rabu bil huruf. Arba'atu anwa. Yang diirab dengan huruf ada 4 jenis. Sama. Dengan harokat 4. Dengan huruf juga apa? 4. Alamat harokat 4. Alamat yang huruf ada 4. Serba 4. Iya kan? Semuanya 4. Mudah dihafal. Atasnya isim mutadah. Wajakul mudakar salim. Walasmaul khumsa. Walakalul khumsa. Wahiyayat alam. Wataf alam. Wayaf alun. Wataf alun. Wataf alim. Terlambat dia kasih. Nah. Di sini dia belok-belok kasih di pemilik matan jurumnya. Kita sudah sarunya sudah lama. Ketika dibahas pembahasan apa bab alamat i'rab. Tapi di sini baru dia kasih. Pak, insyaallah terlambat. Kadang belum terlambat. Sebagaimana nanti ada sebagian pembahasan juga terlambat. Seperti nanti ma'rifah nakiro, nanti dia kasih di bab na'at man'u. Terlambat. Paham kan? Jadi ada beberapa begitu. Makanya nanti di mutamimah ada sebagian bab dibalik, diganti oleh penulis. Di mutamimah ala jurumiyah. Udah dirubah babnya. Jadi ini dia af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, wa taf'alina. Ini bentuknya. Semua yang bersama dengan alif. Atau waw, atau ya. Ya kan? Fa'amma tatniyah. Sekarang dirinci alamatnya. Fa'amma tatniyah. Adapun isim musana. Faturfa'u bil alif. Fatun sabu watu fadu bil ya. Gampang tak? Diropa dengan alif. Dinasab dan dijar dengan iya. Betul enggak itu? Wa'amma jam'ul mudhakar salim. Adapun jam'ul mudhakar salim. Fayurfa'u bil wawi. Wayung sabu wayuk fadu bilya. Maka dia diropa dengan waw. Dinasab dan dijar dengan iya. Mudah sekali masya Allah. Wa'amma asma'ul khumsa. Adapun asma'ul khumsa. Faturfa'u bil wawi. Maka dia diropa dengan waw. Watung sabu bil alif. Dinasab dengan alif. Watuk fadu bilya. Dijar dengan apa? Iya. Wa amma lafalul khamsa. Adapun lafalul khamsa, faturfa'u bin nun. Maka dia diroba dengan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bihatfiha. Dinasab dan dijazm dengan penghilangannya. Nya kembali ke mana Ahmad? Hah? Nya kembali ke mana? Adapun afalul khomsa, maka dia diropa dengan nun. Dinasab dan dijazam dengan penghilangannya. Nya. Nya. Nun. Alhamdulillah. Aku katakan. Lumayan. Al-kismul ladhi yu'rabu bil huruf al-arba'ah. Jenis yang diirab dengan huruf yang 4. Wahyal alif wal waw wal ya'wa nun. Yaitu diirab dengan alif, waw, ya, dan nun. Arba'at asya. Ada 4 perkara. Al-awwal al-musanna. Yang pertama isim musanna, hukmuhu, hukum irobnya, alamatnya, ayurfa'ah bil alif. Dia dirofa dengan alif, niabatan anid dhamma, sebagai pengganti dari dhamma. Wa yusabu wa yujar bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Konsentrasi. Al maftuhu ma qablaha al maksuru ma ba'daha. Ya yang ditata sebelumnya dan dikasru setelahnya. Selalu beliau kasih tahu supaya membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Wa niabatan anil fathah wal kasro, sebagai pengganti dari fathah dan kasro. Maksudnya ya ketika naso ya itu pengganti dari fathah, ketika jer ya itu pengganti dari kasro. Itu maksudnya. Paham enggak beliau bilang itu? Kan ini ya dong, ini kan ya, alamatnya ketika di naso dan di jer, alamatnya ya. Ini ya sebagai pengganti dari fathah dan kasro. Maksudnya pengganti dari fathah ketika masuk, pengganti dari kasro ketika majrur. Paham kan? Kan dua tempatnya kan? Di nasab dan di jar dengan ya. Ya. Ya ini menggantikan salah satu dari dua. Ya kan? Ketika di nasab ganti fathah. Ketika di jar gantikan siapa? Kasro. Itu maksudnya. Nah, contoh ja'as sadiqani marfu. Ra'aitu sadiqaini mansub. Maratu bis sadiqaini majrur. Paham kan? Lihat mudah itu kan? Alhamdulillah. Atani jamul mudzakkar salim, yang kedua jamu mudzakkar salim. Wa hukumnya ayur fabil wawi. Dia itu dirompa dengan waw niabatan anid dhamma, sebagai pengganti dari dhamma. Wa yusabu wa yujaru bil ya. Dinasab dan dijar dengan ya. Al maksuru ma qablaha al maftuhu ma ba'daha. Ya-nya itu yang dikasro sebelumnya dan difatah setelahnya. Sebagai pengganti dari apa ini ya? Niabatan alif fathah wa kasro. Sebagai pengganti dari fathah dan kasro. Fathah kapan dia menggantikan fathah? Ketika masuk. Kapan dia menggantikan kasro? Majrur. Paham gak itu maksudnya? Nah, ja'a zaiduna, ra'aitu zaidina, marartu bi zaidina. Tiga contoh. Rafa, nasab dan jar. Asali yang ketiga asmaul khumsah. Pada asmaul khumsah hukmuha, hukumnya anturfa bil wawi, dia itu dirofa dengan waw niabatan ilil dhamma, sebagai pengganti dari apa? Dhamma. Watunsobu bil alif dinasob dengan alif niabatan ilil fathah. Ya kan? Sebagai pengganti dari fathah. Watujar bil ya. Kan beda-beda tuh. Dijar dengan ya niabatan ilil kasro. Dah? Jadi waw ganti dhamma, alif ganti fathah, ya ganti kasro. Nah, ja'abu ra'aitu abak marutu bi abik. Tiga contoh. Rofa, nasab dan jar. Arab yang keempat al-afalul khamsah. Pada afalul khamsah hukmuha, hukumnya anturfa bi tubutin nun. Dia dirofa dengan tetapnya apa? Nun. Pengganti apa? Niabatan anin dhamma. Pengganti dari dhamma. Watun sab watu juzam bi hakfiha. Dinasab dan dijazam sebagai penggantinya dengan penghilangannya niabatan anil fathah wa sukun, sebagai pengganti dari fathah dan sukun. Maksudnya ketika dia hilang di nasab, penggantinya siapa itu? Fathah. Ketika dihilangkan di jazm, penggantinya siapa? Sukun. Paham gak itu? Tak? Alhamdulillah. Nah, azaidun yakuman walam yakuma walam yakuma. Tak? Ya, yakuman marfu, lan yakuma mansub, lam yakuma man majzum. Walhasil dan kesimpulan mimma taqaddama dari apa yang telah lewat, anna bahwasannya alamatil i'robi, tanda-tanda i'rob arba'a asyarota alamatan, semuanya ada 14 tanda. Semuanya ada berapa tanda? 14. Minha arba'atu usul, minha arba'atun usul, di antaranya ada 4 alamat asli. Wahyat domali rofa wal fathali nasab wal kasrolil jarwa sukun lil jazm. Dah? Yaitu doma untuk rofa, fathah untuk nasab, kasrol untuk jar, sukun untuk jazm. Wa asyaratun furu, dan ada 10 alamat cabang. Naibatun an hadil usul, sebagai pengganti dari usul ini tadi. Salatun tanubu anil doma. Simpulan saja ini. Ada 3 menggantikan doma. Dah? 3 menggantikan doma. Ada alif, ada waw, ada nun. Sudah lewat dah? Wahyal waw wal alif wan nun asabitah. Nun yang tetap. Ya, wa arba'un anil fathah. Ini kesimpulan penting ini. Ada empat tanda untuk fathah. Pengganti ada empat untuk pengganti dari fathah. Wahyal alif wal kasro wal ya wan nun al madukah. Dah. Pengganti dari dari fathah adalah alif, kasro, ya, nun yang dihilangkan. Watnatan anil kasro. Dua yang menggantikan kasro. Wahuma dan keduanya adalah al-ya wal fathah. Ya dan fathah menggantikan kasro. Wahidatun anil sukun. Satu menggantikan sukun. Yaitu apa? Wahil khatfu. Yaitu apa? Penghilangan. Penghilangan. Waqad taqaddama tafsilu dzalika kulluhu, telah lewat rincian hal itu seluruhnya, ma'al amfilati, bersamaan dengan contoh-contohnya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat, dan alhamdulillah dengan nikmatnya sempurna kesolehan. Nah, selesai tabel kita pelajari. Yang di buku Miftah tabel di sini. Sekarang, iya kan? Selesai alhamdulillah. Setelah itu langsung fi'il. Kita sudah mau selesai fi'il, penasab, penjazam, isim marfu, isim mansub. Iya kan? Isim majrur. Selesai. Alhamdulillah.